والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة المسلمين والمسلمات، أخواني وأخواتي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita lanjutkan kembali kajian kita dari sifat salat Nabi. Syekh Al-Bani rahimahullah taala mengatakan al-libasu fis salati, bab tentang hukum pakaian yang dikenakan saat sholat. Ini dalam kitab jenengan enggak ada, kecuali kalau jenengan mempunyai kitab terjemahan kitab ini. Saya katakan kemarin kitabnya Syekh Al-Bani yang berkaitan dengan masalah sholat ada tiga. Yang pertama sifatul sholatin nabi, sifat sholat nabi itu satu jilid, tapi sebenarnya sekian, dan itu terjemahan yang masyhur, terjemahan yang kondang itu adalah itu, karena itu yang pertama kali keluar, itu yang pertama kali keluar, itu yang dikenal dengan si kitab sifat sholat nabi. Kemudian beliau diminta setelah kitab itu tersebar, banyak manfaatnya, banyak yang mengambil faedah darinya, maka beliau diminta untuk meringkas, mentalkhis, merangkum, biar menjadi tipis dan menjadi satu panduan sederhana. Maka beliau menulisnya dalam sebuah lembaran-lembaran kecil dan beliau beri judul Talkhis Sifat Salat Nabi. Jadi ringkasan sifat salat Nabi. Itu yang kedua kali muncul. Tapi beliau pada waktu masih hidup itu beliau mempunyai kitab yang merupakan asal usul kitab tentang sifat sholat Nabi beliau, yang itu masih senantiasa beliau merajaah, beliau teliti, beliau ulang-ulang selama beliau masih hidup dan belum sempat dicetak sampai beliau meninggal dunia. Jadi kitab itu adalah kitab asli dari sifat salat Nabi. Setelah beliau meninggal dunia, maka kitab itu dicetak oleh putrinya. Jadi oleh ini putri beliau, dan ini yang ada di hadapan saya. Jadi judul kitabnya Asal Sifat Salat Nabi. Jadi kitab asal dari sifat salat Nabi 3 jilid. Jadi kitabnya 3 jilid. Saya pernah menemukan terjemahan kitab ini jilid yang pertama, tapi gak tahu sudah sempurna atau belum. Ini jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbedaan antara beberapa kitab itu. Salah satunya adalah bab yang ada di hadapan kita, apa kita pelajari. Jadi bab ini meskipun tidak ada pada jenengan. Beliau mengatakan, Syekh Al-Bain rahimahullah taala mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fis salati bima tayassara alaihi minath thiyabi. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat mengenakan pakaian yang beliau punyai, pakaian yang ada. Ini pakaian yang ada yang memang beliau sudah memiliki, beliau memakainya. Falam yakun yattakhidhu laha thauban khassan. Beliau itu tidak menjadikan atau tidak mempunyai pakaian khusus untuk salat. Illa salatul jum'ah, kecuali salat Jum'at. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Jadi yang pertama, pakaian salat itu tidak ada pakaian khusus. semua pakaian yang layak, yang nutup aurat, yang pantas, yang layak, itu dipakai, boleh dipakai untuk sholat. Entah mau pakai jubah, mau pakai baju Pakistan, mau pakai baju koko, mau pakai baju hem, lengan panjang, lengan apa, pendek. Jadi pokoknya yang layak, itu pakaian yang layak dipakai untuk sholat. Jadi warnanya putih, warnanya coklat, warnanya enggak putih. Jadi corak maupun enggak corak. Sampai kalau saya berani mengatakan untuk negeri kita badai atau enggak badai itu. Jadi itu adalah semua pakaian yang layak yang kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka itu boleh dipakai jadi untuk sholat. Rasulullah itu tidak pernah membuat pakaian khusus untuk sholat kecuali sholat hari raya dan sholat jumat. Kalau sholat hari raya dan sholat jumat itu memang beliau mengkhususkan pakaian yang paling bagus yang jarang beliau pakai kecuali untuk sholat jumat, sholat hari raya dan untuk nemui tamu kerajaan atau tamu negara. Jadi karena memang itu adalah hari raya yang pakaian-pakaian yang semacam itu. Dan itu adalah kebiasaan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Oleh karena itu, kalau sholat kemudian menggunakan pakaian kerja bagaimana? Boleh. Jadi menggunakan jadi pakaian apa gitu boleh, enggak masalah. Patokannya adalah pakaian itu layak dan pantas untuk digunakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa kana taratan yusalli fi hullatin hamra. Dan terkadang beliau itu sholat menggunakan pakaian yang berwarna merah. Dan hullah itu adalah thawbani, dua pakaian, izarun wa ridha. Wa kana ya'muru bihima. Jadi izar dan ridha. Dan adalah Rasulullah memerintahkan kalau sholat untuk mengenakan dua pakaian itu. Fayaqul, beliau mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian itu sholat, falyatazir wal yartadi. Hendaknya pakai izar, hendaknya pakai ridha. Para jalan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gambarkan kondisi di zaman Rasulullah. Jadi untuk bisa menggambarkan pakaian di zaman Rasulullah, maka harus memahami model pakaian di zaman Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu terkadang memakai pakaian izar warita hullah. Hullah itu ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, pakai gamis terus pakai izar dan rida. Apa itu izar? Izar itu pakaian panjang jarik terus dipakai untuk bawahan. Ya mirip-mirip pakaian ihram sekarang. Pakaian ihram yang dipakai bawahan itu namanya izar. Ini izar, itu namanya izar. Yang mana izar ini sering diterjemahkan dengan sarung. Itu enggak pas. Ini izar itu ujung dan ujung enggak ketemu. Itu izar. Ya kayak pakaian ihram itu lah. Lah kalau ujung dan ujung ketemu kayak sarung, itu bahasa Arabnya futoh. Antum kalau melihat sarung-sarung yang ono tulisan bahasa Arab itu loh, itu tulisannya enggak izar, futoh. Ya. Terus izar itu artinya apa? Mbuh istilahnya apa itu? Ya, ya kayak pakaian ihram itu loh. Pakaian ihram, ya enggak harus pakaian tebel gitu ya, bisa kain, bisa jari, bisa apa? Pokoknya kain lebar, yang ini panjang, kemudian nanti dipakai, jadi ujung sama ujung nggak ketemu itu namanya izar. Dipakai di bawahan itu namanya izar. Apa istilahnya? Ya pakai ihram yang bawahan itu jenengnya apa? Pakai ihram. Ya pakai ihram. Enggak, yang bawahan pakai ihram kan dua-duanya. Bawahan. Bawahnya apa? Cewek. Untuk saya mana? Gak pantas. Pokoknya sayang, gak pantas. Kain dipakai bawahan. Pokoknya bukan sarung ya. Jadi izar itu bukan sarung. Izar itu bukan sarung. Lah, yang kedua, rida. Rida itu kain itu persis tapi dipakai di atas. Dipakai yang di atas itu, yang ditutupkan di sini kemudian diselempangkan kayak begini, itu namanya rida. Ingat, rida itu bukan selendang. Emang Rasulullah tahu selendangan? Jadi karena terjemahan dari kitab-kitab fikih saat menerjemahkan tentang sholat istisqa, wa kana Rasulullah yuqallibu ridaahu. Rasulullah itu membalik ridanya. Sering terjemahkannya itu dengan membalik selendangnya. Emang Rasulullah selendangan orang? Rida itu pakaian ihram itu lah. Pakaian ihram yang dipakai di atas itu namanya yang dipakai di atas itu namanya rida. Ini namanya rida. Dan itu rata-rata pakaian orang Arab di zaman Rasulullah itu. Hari-hari biasa, yo ning sawah, yo ning salat, yo turu, yo kerja, pakaiannya itu, memang pakaiannya itu rata-rata pakaiannya itu zaman itu. Nanti kalau tanya kenapa sih orang Arab pakai kan begitu? Ya memang pakaian zaman Rasulullah itu. Pakai di zaman Rasulullah itu izar wanita. Lah, kalau izar wanita itu di dalamnya pakai daleman, itu namanya hullah. Itu namanya hullah. Jadi daleman itu pakai daleman di zaman Rasulullah itu kaos. Urung ono kaos di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah belum ada kaos. Pakaian daleman di zaman Rasulullah itu namanya komis. Komis di zaman Rasulullah itu bukan gamis yang sekarang ya. Jadi fahami istilah sehingga enggak mengatakan komis berarti gamis, jubah berarti jubah, ridak selendang, izar sarung. Kacau banget memahami hadis dengan cara itu. Fahami makna kondisi pakaian di zaman Rasulullah untuk kita bisa memahami hadis. Untuk kita bisa memahami. Komis itu pakaian berjahit yang nempel di tubuh. Yang pakaian berjahit yang dijahit kayak begini, tapi kecil. Biasanya warnanya putih, nempel di tubuh untuk jadi daleman. Jadi orang kalau pakai komis itu mesti di luarnya pakai pakaian lain. Mesti ditutupi dengan, kalau enggak ditutupi dengan izar warida, ditutupi dengan jubah. Ditutupi dengan jubah. Jadi kalau saya ikiku enggak, tapi pakaian segini. Ada tangannya kayak gini. Pokoknya daleman lah, daleman. Jadi daleman. Jadi makna kan Rasulullah yusalli fi hullatin hamra. Hulla itu berarti Rasulullah itu pakai daleman. Daleman terus ditutupi dengan rida, ditutupi dengan izar, ditutupi dengan rida. Nah, Rasulullah pernah pakai semacam itu. Tafsir yang kedua dari hullah itu yang disebutkan oleh Syalbani. Beliau mengatakan hullah itu thauban izarun warida. Dua pakaian, satu bawahan, satu atasan. Jadi satu yang bawahan itu apa? Izar, yang atasan itu rida. Gitu ya. Dan Rasulullah memerintahkan orang itu kalau sholat pakai pakaian ini. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah orang itu jarang punya pakaian dua. Roto-roto orang di zaman Rasulullah pakaiannya satu. Nisoran tok duri blotir. Roto-roto orang di zaman Rasulullah itu kalau pakaian itu nisoran tok, atasnya nggak pakaian. Yo ni sawah, yo ni pasar. Biasa pakaian dengan pakaian semacam itu. Jangan kaget, ingat di zaman itu tahun 600-an Masehi. Pakaian internasional itu 600 Masehi. Indonesia negeri apa? Majapahit itu 1200. Ini nih. Majapahit itu 1200. Zaman siapa kira-kira? Kutai. Kerajaan Kutai itu abad keempat, Sriwijaya ya kemungkinan ya, Sriwijaya lah sekitar itulah. Kira pakaian zaman itu gimana? Pakaian laki-laki zaman itu gimana? Pakaian zaman laki-laki zaman itu kan di sore itu anduri nggak pakaian, sampai pun panglima perang, sampai pun raja. Ini aku ngerti ini metok film-film itu. Tapi kalau kita lihat patungnya Gajah Mada, patungnya Erlangga, patungnya orang-orang di zaman itu, memang kan pakaiannya gitu. Bawahan, atasiku paling yuk. Yang opo, dididik, kadang-kadang gak pakaian. Berarti saya memahami, pakaian, bawahan, pakaian orang Arab itu rata-rata atasnya gak berpakaian, tapi bawahan itu berarti memang internasional pakaiannya itu. Secara internasional, di abad itu pakaian laki-laki itu memang semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau ya sholat itu aja bloderan, pakaian kalau sholat itu dhuwure di tutupi. Kenapa? Ya karena biasanya dhuwure itu gak pakaian. Ini kebiasaan orang itu kalau ke sawah, kalau tidur, kalau ning kantor nih, ono kantor zaman ini kurang ono tapi ya. Ini kalau kerja, kalau apa gitu, pakaiannya itu bawahan. Jadi pakaian kan kayak begini, atasnya itu gak pakaian. Lah, kalau Rasulullah sholat memerintahkan kepada para sahabat sholat itu atasnya supaya dipakai rida. Tapi gak semua orang mempunyai rida di zaman itu. Gak semua orang mempunyai rida di zaman itu. Nah, ini salah satu bentuk pakaian yang ada pada zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hatta sampai-sampai ini, sampai-sampai naha an yusalli ar-rajulu fi sarawil wa laisa alaihi rida. Jadi wa laisa alaihi rida. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah melarang orang itu sholat fi sarawil. Jadi fi sarawil, memakai sirwal, sirwal, suwal itu kalau bahasa Jawa. Wa laisa alaihi rida, tapi enggak memakai rida. Sirwal itu apa? Sirwal itu, sirwal itu bukan celana ya. Celana yang jenengan pakai itu bahasa Arabnya bukan sirwal. Itu bahasa Arabnya bantolu. Jadi, itu-itu pakaian impor dari barat, dari Eropa. Sirwal yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mirip-mirip pakaian daleman. Yang biasanya orang kalau pakai sirwal itu luarnya mesti saya ditutupi. Lagi, pakaian daleman 3/4 atau sampai sini. Daleman tapi ya. Jadi seandainya itu dipakai keluar, orang-orang menganggap itu ora pantas. Jadi zaman itu kalau sirwal itu dipakai keluyuran ora pantas. Kira-kira zaman sekarang apa? Biasa. Bukan training, sik luwe tipis timbang training. Training kan metu sik pantas. Apa ya? Pokoknya pakaian daleman dipakai, dipakai di dalam. Lah, biasanya orang itu kalau pakai itu mesti di luarnya itu masih pakai izar, kalau enggak pakai izar pakai rida. Rida itu kan segini rata-rata. Jadi masih ketutupan apa ya? Jadi pahanya itu masih ketutupan dengan ridanya. Ini maksud itu benar ditanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang orang itu sholat menggunakan sirwal saja tapi kalau enggak pakai rida. Saya mengatakan wa inna ma arada bil qadir ala rida. Rasulullah melarang itu kalau orang itu punya rida. Kalau enggak punya, ya pimeneh. Kalau enggak punya ya pimeneh. Berarti di zaman itu ada orang sholat monoton, calonawan, orangnya pers, ya calonawan daleman itu, terus atasnya nggak pakai, terus nggak pakai izar juga. Tapi ingat kondisi dunia zaman itu ya. Jadi Asy'i memaparkan ini hanya ingin mengatakan pakaian sholat itu nggak mesti, kadang-kadang izar, kadang-kadang izar pakai rida, kadang-kadang sirwal pakai rida, kadang-kadang sirwal tron ikan duit. Kamakal alaihi salatu wassalam. Kamakal sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, mabila salah seorang di antara kalian itu pakai salat, falyalbath thawbayhi, maka hendaknya dia memakai dua kain, dua pakaian. Apa maksudnya dua pakaian ini? Izar wa rida. Gitu ya. Izar dan rida. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah haqqu man yuzayyana lahu. Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk untuk kita memperhias diri. Fa illam yakun lahu thauban, kalau ternyata ada orang yang enggak mempunyai thauban, enggak mempunyai dua baju, enggak mempunyai izar warida, falyatazir idza shalla, ya pakai izar to. Jadi pakai izar, izar to. Wala yani yashtamil ahadukum fi salatihi ishtimalan lyahud. Dan jangan salah seorang di antara kalian itu sholat menggunakan syamlahnya orang-orang Yahudi. Apa yang menerangkan syamlahnya? Ada model pakaian di zaman Rasulullah itu namanya syamlah. Syamlah itu, jadi kalau pakaian itu cukup bawahan begini, cukup bawahan tok, itu namanya izar. Kalau di atas begini sampai sini itu namanya rida. Lah kalau pakaian itu ditutupkan dari pundak sini sampai ke bawah ditutupkan begini tok. Jadi itu namanya syamlah. Kemul, kemul. Enggak enak men. Jadi kayaknya itu lebar, lebar, terus nyer panjang, panjang sampai bawah. Ini orang itu nggak pakai pakaian apa-apa, dalamnya itu nggak pakai pakaian apa-apa. langsung diginikan aja, ditutupkan begini. Ini itu namanya syamlah. Jadi itu namanya syamlah. Syamlah itu Rasulullah pernah memakainya dan itu juga termasuk pakaian yang tren di zaman Rasulullah. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah itu pakai syamlah ala Yahudi. Syamlah ala Yahudi itu dipakaikan di ujung sama ujung ya. Ditaruh begini, wis, ora disemplangkan ngene. Jadi ini soriku. Ini soriku dilewer ono ketok ngono ketok. Nah, itu cara pakai syamlah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis, kalau pakai syamlah itu yang sini dikancing. Kalau enggak ada kancing, ini apa itu di ini kalau enggak ada kancingnya, kalau enggak ada pengikatnya, pakailah meskipun duri. Jadi meskipun ini kini ujung menuh pakai duri nih. Ini doro atau duri nopo. Ini pokok nyantol biar ini auratnya enggak kelihatan. Auratnya enggak kelihatan. Jadi itu ya gambaran pakaian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan kalau mau sholat, boyo itu sholat itu pakaian yang sempurna, pakai bawahan, pakai atasan. Tapi kalau enggak punya, pakai bawahan tok, faliyat tazir. Jangan pernah pakai ini pakaian langsungan tapi dipakai ala Yahudi. Tapi pakai syamlah sholat boleh. Ini pakai syamlah sholat ini itu boleh asalkan dikancingkan yang begitu. Jadi makanya ini dalam fikih-fikih salat itu kan ada larangan ini istimal sama larangan memakai pakaian pakai syamlah yang tertutup rapat. Kenapa? Ini karena kalau pakaian itu dia enggak akan bisa rukuk, enggak akan bisa sujud dengan sempurna. Jadi pakaian syamlah yang tertutup rapat itu syamlah begini, ini ditutup sini, ini ditutup semacam ini dan panjang sehingga tangannya itu ini begitu mau rukuk itu enggak bisa ketekuk. Ini ketahan sama sama kain, ini sama kain. Wallahu a'lam. Nah, taib. Wataratan dan terkadang beliau itu make fi jubbatin syamiyah dhayyiqatil kamain. Ini beliau itu memakai jubah yang berasal dari negeri Syam. Yang lengannya kam itu ini, yang lengannya itu sempit. Apa itu jubah di zaman Rasulullah? Jubah zaman Rasulullah bukan jubah zaman sekarang. Jadi jubah yang ada di zaman Rasulullah itu bukan jubah yang ada di zaman sekarang. Jadi orang memakai jubah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubah ini jarang orang pakai kecuali kalau orang produk duit-duit. Ya mungkin Rasulullah dikasih hadiah atau apa. Jadi jubah di zaman Rasulullah itu orang pakai sirwal. Sirwal dalaman tadi ya. Atasannya itu pakai komis. Nah, terus komis dari sirwal terus komis. Itu dua-duanya pakai dalaman. Itu dua-duanya pakaian dalaman. Terus yakni di luarnya itu ditutupi dengan kain. Kain itu ada tangannya. Kain agak tebal itu ada tangannya. Terus ditaruh di pundak sini sampai bawah, tapi depannya itu buka, ora pakai kancing. Depannya itu buka total dari besi ini sampai bawah. Itu namanya jubah di zaman Rasulullah. Saya kira apa jenenge? Bisa ngami ya? Bisa. Ini. Jadi ada kainnya kayak begini, ada bagian ada tangannya kayak begini. Jadi tapi di bawahnya itu pakai sirwal dan pakai komis. Jadi terus ditutupkan dari atas begini sampai bawah. Tapi bagian depannya itu buka, nggak pakai kancing, nggak pakai selerakan dulu jorono. Ini buka bener-bener buka. Tapi dalamnya ada komis dan ada sirwal. Itu namanya jubah. Ya apa ya? Ya wes, itulah pokoknya. Semuanya pokoknya. Nah, komis itu saya katakan tadi pakaian ada ininya. Biasanya warnanya putih sampai sini. Hullah itu komis ditambahi izar warida. Itu hullah. Komis itu pakaian itu tapi di zaman Rasulullah komis itu dalaman. Ini komis itu dalaman. Makanya Rasulullah itu senang pakai komis. Kenapa? Lebih tertutup. Jadi seandainya yang bagian luarnya kebuka, bagian dalamnya tetap tertutup, tetap nggak kelihatan. Makanya Rasulullah SAW kalau pakai komis itu selalu pakai pakaian putih. Kenapa? Ya sampai sekarang kan yang dalaman kan putih, sampai sekarang yang dalaman roto-roto ini putih. Allahu a'lam. Nah, baik. Fi mana tadi? Hatta saking sempitnya ininya apa itu? Lengan, tangan. Hatta innahu sampai-sampai beliau lamma arada al-wudu. Tatkala beliau itu ingin wudu, dhahaba yukhriju yadahu min kammiha liyatawalla. Beliau itu sampai mengeluarkan tangannya begini, begini saking sempitnya diwingkis ora kena. Ini diwingkis itu ora kena sampai di dicepot gitu, dicepot. Ini. Fadhaqat 'alaih, lalu sempit fa akhraja yadahu min asfalihi ma fin asfaliha, lalu beliau mengeluarkan tangannya dari bawah. Maksudnya dari bawahnya jubah. Wa kana tahtal jubbah qamisun aw izar. Yani dan di bawahnya jubah, dalamnya jubah itu ada komis atau ada izar. Jadi jubah itu tidak mungkin dipakai jubahan tok di zaman Rasulullah. Ingat, jubah yang sekarang itu bukan jubah zaman Rasulullah. Jubah zaman Rasulullah itu depannya buka. Wong pakai jubahan tok, yo guyur kucing. Kan ketok ngono. Jadi orang pakai jubah itu mesti pakai dalaman, minimalnya pakai sirwal atau pakai komis atau pakai izar. Karena komis itu sampai sini. Jadi komis itu sampai sini, enggak auratnya enggak kelihatan gitu. Sehingga meskipun pakai jubah yang kelihatan itu kakinya atau kaki bagian bawah sini loh yang kelihatan. Lah, biasanya itu kalau enggak pakai itu, kalau enggak ada komis, maka beliau itu pakainya izar kemudian tutupi atasnya pakai jubah. Apa bedanya jubah dengan rida? Rida itu enggak punya tangan. Kalau jubah itu pakai tangan. Ya, kalau jubah itu pakai tangan. Nah, kalau komis itu dikancingin gitu atau? Ya, kalau komis itu kancingan. Ya ini kancingan atau langsungan. Pokoknya tutupan ininya kayak beginilah komis itu. Tapi bukan pakaian luar. Ini kayak lengannya panjang. Lengannya panjang. Ini yang sering saya katakan para ikhwan. Ini yang sering katakan. Jadi memahami hadis, fahami dengan kondisi di zaman Rasulullah sehingga enggak terjadi pemahaman yang aneh. Ini terjadi pemahaman yang aneh. Ini coba antum fahami hadis ini, kalau enggak dengan pemahaman di Rasulullah bingung. Rasulullah itu pakai jubah, di dalamnya pakai komis. Gimana ya kira-kira ya? Pakai gamis terus jubahan. Rangkep kan. Tumpuk. Apa memang sunahnya semacam itu? Nah, saya khawatir kalau muncul pemahaman-pemahaman begitu gara-gara tidak memahami kondisi di zaman Rasulullah. Makanya saya sering menekankan memahami fikih itu salah satu syarat utamanya adalah fahami kondisi zaman Rasulullah, kita akan bisa memahami apa makna yakni hadis tersebut. Jadi apa? Jadi makna dari yakni hadis tersebut. Jadi ini kondisi pakaian yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Syekhul Albani rahimahullah ta'ala memaparkan contoh-contoh pakaian ini hanya ingin menunjukkan Rasulullah itu pakaian sholatnya itu model-model. Kadang-kadang izar warida, kadang-kadang pakai kula, kadang-kadang pakai jubah, kadang-kadang pakai sirwal, kadang-kadang begitu. Jadi kalau zaman sekarang saya katakan, ya kadang-kadang sarungan, ya kadang-kadang jubahan, ya kadang-kadang jubah Pakistan, ya kadang-kadang baju Maroko, ya kadang-kadang koko, ya kadang-kadang hem, kadang-kadang lengan pendek, kadang-kadang batik, kadang-kadang ya alhamdulillah. Jadi kalau fikih hadis-hadis ini berarti zaman sekarang pakaian sholat itu yang penting pantas dipakai sholat. Jadi pantas untuk ini dipakai sholat dan itu pantas dan gaknya kembali kepada mana? Kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita memandang pakaian itu memang layaknya dipakai sholat, ya sudah, berarti itu memang layak dipakai untuk sholat. Wallahu a'lam. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahyanan yusalli fi burd. Dan beliau terkadang itu sholat memakai burda. Lahu milik beliau Hadrami yang asalnya dari Hadramaut. Mana ini? Yaman. Mutawasyahah. Mutawasyahah itu yang di Bor. Ya bordir. Burd itu, burda itu persis kayak syamlah. Bedanya, bedanya syamlah itu rata-rata terbuat dari suf, dari kain wol tebel. Kalau burda itu dari kain kutang, dari kain kapas tipis gitu ya. Tapi biasanya kalau burda itu mesti kainnya itu ada hiasan pinggiri. Apa ya? Ya kaya inilah. Ini bordir, tapi zaman Rasulullah mono bordir murah. Pokoknya ono hiasan pinggiri. Ini mutawahisyah. Laisa alaihi ghairu, pakaian itu karena panjang sampai sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian itu, enggak pakai yang lain. Nah, fi wa fi thawbin wahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat memakai satu kain. Mukhalifan baina tarafaih, yang beliau selempangkan antara dua ujungnya. Yaj'aluhuma 'ala mankibaih, yang beliau letakkan di atas, yakni yang beliau letakkan di atas kedua mankibnya. Jadi terkadang, yakni kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai izar to atau mempunyai ridak to, tapi rotok gede, to. Jadi agak besar gitu ya. Tapi enggak mencapai syamlah, enggak mencapai burda. Jadi kalau dipakai izar to nekuke akeh. Tapi kalau dipakai dari atas, yakni itu enggak sampai setinggi selebar syamlah, enggak selebar burda. Apa yang dilakukan? Beliau biasanya itu ujung dan ujung, yakni itu diselempangkan di atas, diujungkan gitu, diikat. Yakni sehingga atasnya itu enggak butuh terlalu banyak, enggak sampai di kalau contohnya nih. Ini enggak sampai ditutupkan begini, tapi cuma ujung sama ujung diikat di atas. Sehingga bawahnya serodok dawa. Serodok agak masih agak panjang bawahnya. Jadi cuma atasnya itu diikatkan gitu aja. Diikatkan. Itu cara Rasulullah untuk sholat pada waktu beliau enggak punya dua kain. Ini pada waktu beliau itu enggak punya dua kain, mau dipakai di bawah tok kok dhuwure. Ini. Broter, nantinya dipakai di atas tok kok. Ini misore teman-teman. Ini. Akhirnya yang dipakai oleh Rasulullah itu ujung sama ujung itu ditaruh di sini, diikat gitu ya. Kalau diikat kan enggak kayak dicil melangkan begini. Diikat gitu, kemudian bawahnya agak ke sini, agak sampai nutup sampai sini. Nutup satu pundak. Iya, nutup satu pundak. Karena itu harus itu diikat. Kalau enggak diikat ya ucul. Ini itu diikat nutup sampai sini. Lah, model pakaian inilah yang dulu pernah satu kejadian, imam tatkala anak kecil sampai tersingkap apa pantatnya. Ini sampai pada waktu sholat jamaah ada anak kecil itu pakai izar sama orang tuanya itu diikatkan di atas. Ini mungkin izare foto cili diikatkan di atas. Begitu dia jadi imam, yakni pada waktu imam berarti dia jadi imam, kemudian itu kan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dia itu yakni begitu sujud, no, ada jamaah perempuan yakni orang sujud. Yakni maka dia teriak tengah-tengah sholat, lima adalah tasturuna istaimamikum. Yakni bapak-bapak, kenapa imamnya pantatnya enggak ditutup? Kenapa? Itu karena anak itu pakai izar. Aslinya pakai izar tau. Tapi karena mau sholat, satu jamaah laki-laki yang paling akeh hafalane anak kecil itu. Akhirnya sama ini sama orang-orang izar menjadi imam lo. Izar rontok kan ora pati pantas ya. Diikat di atas sini. Kayak pakaian Rasulullah ini. Tapi naik, pakaiannya kan jadi naik. Ini. Jadi cingkrang. Jadi cingkrang agak atas. Lah begitu pakai sujud. Ini pokoknya kayak ketok. Ngomong sujud itu ketok. Nah. Ya. Jadi gambaran pakaian yakni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala yakni alihi wasallam. Nah. Kalau samlah itu juga satu pun enggak gitu. Enggak. Dua-duanya. Jadi samlah sama burda itu kayak pakai ihram gitu lah. Yakni kayak pakaian ihram itu pakai begini untuk nutup dua-duanya. Ridha itu juga begitu. Nih, ridha itu juga begitu. Ini pakaian itu kalau dipakai di sini itu enggak cukup. Jadi makanya dipakai sini biar rotone sing ke bawah. Jadi itu cuma ujung sama ujung itu diikat di sini, bawahnya ini di bawah ketiak begini. Kayak kayak pakaian pada waktu tawaf wudu. Nih, pakaian pada waktu tawaf. Teh. Nah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru salatin sallaha. Dan salat Rasulullah yang paling terakhir itu beliau pakai fi thawbin kitriyin. Ini satu pakaian dari kitr mutawashyahan bihi, yang ada hiasannya, bordirannya. Yani thawbin kitri, kata Syalbani, dharbun minal burud fihi humra laha alam fiha ba'dul husyunah. Yani pakaian lah gitu aja. Yani salah satu model pakaian, jadi ada sedikit coraknya yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Baik, idza shalla ahadukum, Rasulullah mengatakan juga, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian itu salat, fi thawbin wahid, hanya pakai satu baju, falyukhalif baina tarafaih. Falyukhalif baina tarafaih, maka hendaknya dia selempangkan antara kedua ujungnya, ala atiqaih, antara dua pundaknya, kayak make baju ihram atasan saat umrah, saat tawaf quduf. Jadi Rasulullah mengatakan kalau orang itu mau sholat tapi dia itu pakainya cuma pakai apa, satu izato, maka caranya biar iso nutupi yang atas, dicarakan semacam itu, tapi ini kalau izarnya rada gede. Ini izari cili yo, raiso. Ini kecil juga nggak bisa, ya juga nggak bisa. Nah, apabila mungkin dalam satu riwayat yang lain, la yusalli ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat fi thawbil wahid, dalam satu pakaian, alladhi laysa alaysa ala atiqaihi minhu syai', yang kedua pundaknya tidak, yani memakai, yani sesuatu, yani tidak memakai sesuatu. Hadis ini dijadikan polemik berkepanjangan di kalangan para ulama tentang masalah hukum orang itu pakai pakaian bawahan tok sholat, ya pakai pakaian bawahan tok, atasnya nggak punya, atasnya nggak pakai. Imam Ahmad tatkala beliau ditanyakan tentang yani tentang hadis ini, kemudian orang itu mengatakan, ya Imam, bukankah hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau pakaian sholat pakaian cuma bawahan tok, yani itu yani bawahan tok itu terlarang? Imam Ahmad ngamuk-ngamuk. Beliau mengatakan, subhanallah, emangnya semua orang punya dua baju apa? Nah, gitu. Emang semua orang punya dua baju apa? Maksudnya dua baju izar wanita. Anda fahami ya, Ahmad? Berarti sampai zaman Imam Ahmad, pakaian orang itu masih izar wanita. Padahal Imam Ahmad itu di tahun 150-an. Oh, afan. Jadi beliau itu tahun 200-an. Jadi, tahun 200-an berapa? Jadi beliau itu tahun 200-an Hijriah. Jadi pakaian jadi orang itu masih dalam kondisi yang semacam itu. Oleh karena itu, Syekhul Albani rahimahullah telah memahami hadis ini, larangan Rasulullah salat hanya pakai satu baju, di pundaknya enggak pakai, enggak ada apa-apa. Jadi Syekhul Albani rahimahullah telah mengatakan wa qayyada dzalika bitsaubil wasi'. Ini dalam kondisi kalau izarnya itu luas. Apa itu? Lebar. Lebar. Jadi kalau memakai izar, izarnya itu panjang dan lebar, jangan pakai izar tok, tapi pakailah sampai atas dengan cara diselempangkan diikat, gitu ya. Tapi kalau izarnya kecil, yuk mau piman nih, gitu ya. Imannya kecil. Jadi hukum asal orang sholat itu bawahan, atasannya apa? Jadi ketutup. Tapi kalau enggak, usahakan. Jadi tetap ada yang ditutup di atasnya meskipun dikit. Kalau nggak bisa juga, ya gimana lagi? Ini gimana lagi? Nutup apa? Aurat. Nutup aurat. Ya auratnya laki-laki itu kan dari besar sampai lutut. Nah, faqala Rasulullah mengatakan, idza sallaita wa alayka thawbun wahid. Jika kamu sholat dan kamu itu hanya pakai satu baju. Fa in kana wasi'an, jika kainnya itu lebar, luas. Faltahif bihi, maka gunakan untuk lihak. Lihak itu semacam selimut ya, dari atas gitu dipakai untuk atas. Kalau kainnya itu lebar. Wa in kana dhayyiqan, jika ternyata kainnya sempit, yani fattazir bihi, gunakan untuk pakai izar saja. Ini gunakan ini untuk izar saja. Izar apa? Bawahan. Wa qala lahu rajul, maka ada orang yang mengatakan kepada beliau, "Ausalli ahaduna fi thawbin wahid?" Ini apakah salah satu di antara kita boleh salat memakai satu baju, maksudnya pakai izar tok, bawahan tok? Faqala Rasulullah mengatakan, "Awa kullukum yaju thawbain?" Yani apakah semua dari kalian itu punya dua baju? Berarti zaman itu rata-rata orang itu pakaiannya itu metiti. Jadi metiti. Kalau zaman sekarang, Pak? Hah? Zaman sekarang hanya pakai sarung aja, enggak pakai baju atas. Kalau zaman sekarang emang ada orang cuma pakai sarung toh? Maksudnya? Ada, Pak. Zaman sekarang itu kebalik. Sekarang itu uang di pakaian, pakaiannya sampean piro? Papat. Oh titi, ngono saya gitu. Zaman itu orang itu roto-roto punya satu tok. Nek dek jemur gonge gak metu. Zaman itu. Nek ada jemur itu gak keluar, masih ingat. Ini kisah Amir, siapa itu gubernur Syam, yang dia dikeluhkan oleh rakyatnya karena dalam sebulan itu mesti ada satu hari nggak ngantor. Siapa namanya? Sa'id ibnu Amir, ya namanya Sa'id ibnu Amir ya bahasanya. Itu yang tatkala Umar mengadakan sidang, Khalifah mengadakan sidang ke Syam. Jadi kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat, apa yang kalian keluhkan terhadap gubernur kalian? Tidak ada wahai Amirul Mukminin kecuali tiga. Salah satunya beliau mengatakan, setiap bulan mesti dia itu gak ngantor sehari, sehingga kita gak bisa ketemu sama gubernur. Jadi, setiap bulan mesti gak ngantor sekali. Tatkala Amir ditanya, Sa'id bin Amir ditanya, jadi apa jawabanmu wahai gubernur? Beliau mengatakan, wahai Mukmin, sebenarnya saya itu malu untuk jawab, tapi karena anda yang bertanya terpaksa saya jawab. Saya itu cuma punya satu kain, saya cuci sebulan sekali. Tatkala saya cuci itu saya nggak bisa keluar karena saya nggak punya kain. Itu kondisi manusia di zaman itu. Ini saiki duwe baju limang setel itu loh, jadi didik ngono loh, terus tego-tego sholat sarungan tok. Jarak bedakan kondisi zaman sekarang dengan zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani yang kita tangkap dari bahasanya Rasulullah, kalau bisa maksimal, kalau bisa atasnya itu harus ditutup. Makanya Rasulullah kalau pakai itu kan thauban, kadang pakai jubah, kadang pakai syamlah, kadang pakai burdah, kan itu ya. Tapi kan enggak semua orang punya pakaian itu. Enggak semua orang punya pakaian itu. Kalau punya pakaian satu, lihat luas apa enggak. Kalau pakaiannya lebar, pakai dengan cara model tadi diikat di atas. Kalau kecil, yo diikat di atas kan udah, ini sorry. Jadi maka pakai izar. Tatkala Rasulullah tanya, jadi apakah orang itu boleh ya Rasulullah pakai baju satu tok di bawahan tok? Rasulullah jawabnya, emang kalian punya dua baju apa? Jadi emang kalian punya dua baju apa? Menunjukkan bahwa di zaman itu memang kondisi ekonomi dan kondisi pakaian di zaman itu adalah yang semacam itu. Ingat ya, wah, di zaman itu pakaian itu sangat sulit didapat dan mahal. Makanan gampang. Makanya Rasulullah SAW tatkala memerintahkan ini orang untuk mengambil zakat penduduk Yaman. Maka apa pesannya Rasulullah? Ini wahai penduduk Yaman, kalau mau bayar zakat, bayar aja pakai kain, pakai pakaian, karena itu lebih dibutuhkan oleh orang-orang Madinah. Kenapa? Ini Yaman zaman itu kan daerah tekstil. Yaman zaman itu, zaman Rasulullah itu pakaian itu rata-rata dari Yaman. Ya koyo saiki ngono. Teko ndi? Ini teko. Teko ini nek batik Solo ngene, Pekalongan ya. Nek batik Pekalongan gitu. Jadi zaman itu tekstil kain Yaman. Pakaian Yaman. Ya kenapa? Sulit dapat pakaian. Ora duit rung tentu ora baju nih. Ada uang belum tentu ada kain di zaman itu. Makanya Rasulullah sampai tanya. Yo, tanya kayak begini apakah boleh? Soal itu pakai satu baju. Jawabannya Rasulullah enggak jawab, ya enggak jawab enggak. Jawaban Rasulullah, emangnya kalian punya ini pada punya dua baju apa? Gitu. Menunjukkan bahwasanya rata-rata orang zaman itu pakaiannya itu satu. Lah, di jangan kondisi kayak begitu kita mengatakan kalau enggak bisa pakai dua kain, yuk pakai izato. Dan ya kalau sekarang nyuni tego, nyuni sholat pakai sarung tok, bu. Singlet termasuk larangan. Apa? Pakai singlet. Singlet saya katakan zaman sekarang dilarang, enggak layak. Enggak layak. Karena Rasulullah kalau pakai komis itu mesti di luarnya pakai jubah. Di luarnya itu mesti pakai jubah. Di luarnya. Jadi sesuatu yang semacam itu. Jadi gambarannya semacam itu pakai dalam. Ya. Para hadirin azani Allah wa yakum. Mungkin ini. Jadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ingat, fahami fikih ini dengan kondisi pakaian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pakaian yang ada. Apanya? Kalau izar, orang itu kalau pakai izar, pakai sirwal itu berarti orang ketok kaya. Oke. Kenapa? Itu berarti duit daleman dianggap izar. Biasanya orang kalau pakai sirwal atasnya itu jubah. Ini, atasnya itu jubah. Biasanya semacam itu. Tapi kadang-kadang orang itu pakai sirwal, ini kemudian pakai jubah. Ini orang ketok kaya dikit, pakai sirwal, pakai izar, terus masih ditutupi dengan jubah. Itu ini roto-roto. Ini tambah kaya. Ini kenapa? Pakaian zaman itu kalau wis berbentuk kayak begitu mahal sekali. Pakaian di zaman itu kalau sudah berbentuk apa ini? Ini makanya orang dalam haji apa kata Rasulullah, la talbasul qamis wal sarawil wal baronis. Kan itu ya? Jangan kamu pakai gamis. Jangan pakai sirwal. Jangan pakai burnus. Burnus itu yang ada tutupnya. Jadi jangan pakai itu. Kenapa? Pakaian itu zaman itu hanya milik orang-orang kaya. Meskipun orang kaya kalau haji pakailah izar warida. Koyok semua masyarakat yang lain. Masyarakat yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita bahas insyaallah kita teruskan pada waktu yang mendatang, tetap masih dalam pakaian dalam salat. Kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi.